kau beri, kita saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merestu menyarung cincin di jari dengan rahmat dari Ilahi. Kita pun bersemi.